Konsultasi Syariah. Batas akhir waktu salat Isya. Pertanyaan. Kapan batas akhir waktu salat Isya? Apakah tengah malam atau sampai subuh? Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendapat perintah salat 5 waktu pada peristiwa Isra Mi'raj, selanjutnya Jibril datang mengajarkan kepada beliau salat 5 waktu itu. Jibril datang 2 kali. Kedatangan pertama ketika di awal waktu salat dan kedatangan kedua di akhir waktu salat. Hadisnya cukup panjang, kita simak bagian yang menyebutkan salat Isya. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, beliau bercerita. Kemudian ketika warna merah di ufuk barat telah hilang, Jibril datang lalu mengatakan, "Kerjakanlah salat Isya." Kemudian beliau mengerjakan salat Isya. Lalu Jibril datang lagi, fajar sudah mulai terbit di waktu subuh. Di hari berikutnya, Jibril datang kepada beliau untuk salat Isya, ketika sudah berlalu sepertiga malam pertama. Beliau mengatakan, "Kerjakanlah salat Isya." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam salat. Kemudian datang lagi untuk salat subuh, ketika langit sudah sangat menguning. Beliau mengatakan, "Lakukanlah salat subuh." Kemudian beliau mengatakan, "Di antara dua batas ini adalah waktu salat." Hadis riwayat Ad-Darqutni, Nasa'i, dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Dalam riwayat lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, "Jibril alaihi salam mengimamiku salat di Ka'bah 2 kali. Kemudian beliau salat Isya ketika telah berlalu sepertiga malam. Kemudian salat subuh. Kemudian Jibril mendekatiku lalu mengatakan, 'Wahai Muhammad, inilah waktu salat para nabi sebelummu. Waktu salat adalah di antara dua rentang waktu tersebut.'" Hadis riwayat Tirmidzi dan dinilai hasan sahih oleh Al-Albani. Kemudian, dalam hadis lain dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya, "Apabila kalian telah salat maghrib, maka itu waktunya sampai hilang warna merah di ufuk barat. Lalu setelah kalian salat Isya, itulah waktunya sampai pertengahan malam." Hadis riwayat Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah menjelaskan batasan waktu salat secara praktek. Dalam hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat Isya sampai pertengahan malam, kemudian beliau salat. Hadis riwayat Bukhari. Beliau menyebut orang yang menyia-nyiakan salat adalah mereka yang menunda salat sampai datang waktu salat berikutnya. Beliau bersabda, yang artinya, yang dimaksud menyia-nyiakan salat adalah mereka yang tidak salat sampai datang waktu salat berikutnya. Hadis riwayat Muslim dan Ibnu Hibban. Berdasarkan beberapa riwayat di atas, ulama berbeda pendapat dalam menentukan batas akhir salat Isya. Pertama, waktu akhir salat Isya adalah selama belum masuk waktu subuh. Selama dikerjakan sebelum subuh, salat Isya-nya sah dan tidak dikatakan berdosa. Ini merupakan pendapat Hanafiyah. Kedua, waktu salat Isya sampai sepertiga atau pertengahan malam. Meskipun jika dikerjakan sebelum subuh, salat sah tetapi makruh. Ini merupakan pendapat Malikiyah. Ketiga, waktu Isya ada dua. Satu, waktu ikhtiari. Sejak hilangnya mega merah di ufuk barat sampai sepertiga malam pertama atau tengah malam. Dua, waktu doruri. Menurut pendapat lain diistilahkan dengan waktu jawaz atau toleransi. Bagi mereka yang berada dalam kondisi normal, bisa melaksanakan sholat Isya selama waktu ikhtiari. Dan tidak boleh mengerjakannya di waktu doruri atau waktu jawaz, kecuali jika ada udzur. Ini merupakan pendapat Syafi'iyah dan Hambali. At-tarjih fi masail thaharah wa salat. Dalam Al-Musta'ib dinyatakan, waktu terakhir salat Isya sampai sepertiga malam, dan ada riwayat darinya sampai tengah malam, dan sisanya waktu jawaz dan darurat sampai terbit fajar subuh. Al-Musta'ib. Berdasarkan keterangan di atas, ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan. Satu, ulama empat madhab sepakat bahwa mereka yang sholat Isya setelah pertengahan malam statusnya ada atau mengerjakan sholat pada waktunya dan bukan qadha atau mengerjakan sholat di luar waktu. Dua, ulama empat madhab sepakat bahwa sholat Isya setelah pertengahan malam sholatnya sah. Tiga, mereka berbeda pendapat mengenai status orang yang sholat Isya setelah pertengahan malam. Ada yang menyebut itu waktu darurat sehingga berlaku dalam kondisi darurat. Ada yang menyebut waktu jawaz atau toleransi sehingga berlaku untuk yang punya udzur. Dan ada yang menyebut boleh namun makruh serta ada yang membolehkan tanpa makruh. Untuk alasan kesempurnaan ibadah sholat isya, ditekankan agar dikerjakan sebelum pertengahan malam atau sepertiga malam, dan tidak melebihi waktu pertengahan malam kecuali jika ada udzur. Demikian, Allahu A'lam.